betapa panas hari ini, sepanas hatiku yang resah menanti hidup ini. Untuk melepas haus dahaga penyejuk jiwa raga, jiwa ini berong talara mencari akan berakhir.